Tidak sengaja diriku ini menggoreskan luka dalam hatimu. Kehilafanku, buta mataku, hingga ku lupa kepadamu. Andai kau tahu dalam hatiku tak terbatas cintaku kepadamu. Kasih sayangku, semua rinduku, kulabuhkan dalam hatimu. Diriku tergoda tergoda.